إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين رحمكم الله. Ada sebuah kenikmatan besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, terkhusus hamba-hambanya yang muslim, hamba-hambanya yang mukmin, hamba-hambanya yang punya komitmen berislam dengan benar, berislam dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah nikmat yang tidak hanya dirasakan oleh individu-individu mereka, tetapi juga dirasakan oleh semua mereka. Dan nikmat itu sangatlah besar, sangatlah agung, membawa kedamaian, membawa ketenteraman, membawa kebahagiaan, ketenangan hidup, ketenteraman hati. Sebuah kenikmatan yang itu murni anugerah Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala yang memberikannya, yang menganugerahkannya. Tidak akan ada seorang pun yang mampu mewujudkannya bila Allah menghendaki. Allah mengatakan dalam firman-Nya, mengingatkan para sahabat Ansar yang ada di kota Madinah, mengingatkan nikmat Allah Jalla wa'ala yang begitu besar. Allah mengatakan dalam firman-Nya Ali Imran, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana." Ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dahulu bermusuhan, lalu Allah Jalla wa'ala melembutkan di antara hati-hati kalian, menyatukan di antara hati-hati kalian, sehingga dengan nikmat Allah semata kamu semua bersaudara. Dulu di kota Madinah ada dua suku besar, suku Aus, suku Khazraj. Dua suku ini sesungguhnya masih bersaudara, satu kabilah, Bani Qailah. Di era jahiliyah, dua suku besar ini bertikai, berseteru. berselisih, bermusuhan, bahkan berkelahi, bahkan berperang antar suku. Tidak ada siapapun dan apapun yang mampu menyatukan mereka saat ini. Yahudiyah sudah ada, Nasraniyah sudah ada, Majusiyah sudah ada di masa itu. Tidak ada yang mampu menyatukan. Peradaban Romawi ada, Persia ada, Yunani ada, tidak mampu untuk menyatukan mereka. Allah Jalla wa'ala mengutus kita Muhammad Sallallahu Sallam sebagai Nabi, sebagai Rasul. Islam masuk ke kota Madinah. Dengan Islam yang mulia ini, Allah Jalla wa'ala memberikan taufiknya, hidayahnya kepada mereka semua, mendapatkan hidayah Islam, memeluk agama Islam, sehingga akhirnya dengan nikmat Allah Jalla wa'ala mereka semua disatukan dengan Islam, bersatu padu. Tidak ada lagi permusuhan di antara mereka. Mereka semua dikenal dengan sahabat Ansar. Allah ingatkan nikmat ini. Sekarang kalian semua wahai Ansar bersaudara, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai. Ingat dahulu kalian permusuhan, berseteru, berselisih, berpecah belah, permusuhan, bahkan saling berperang dahulu. Itu semuanya nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Wa dhkuru nikmat Allahi 'alaikum. Di awal ayat, fa'asbahtum bi'nikmatihi ikhwana. Dengan nikmat Allah semata, kamu semua sebagai ikhwana bersaudara. Kaum muslimin rahimakumullah, persaudaraan dengan Islam, persatuan dengan Islam, itu merupakan nikmat yang sangat agung, yang sangat besar minallah jalla wa ala semata. Sebuah kenikmatan yang begitu agung yang tidak bisa diwujudkan siapapun. Itu mauhibah, anugerah murni dari Allah jalla wa ala semata. Di Al-Anfal mengatakan dalam firman-Nya, wa allafa baina qulubi. Dan Allah lah yang melengkapi mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi. Engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya membelanjakan, menginfakkan semua yang di muka bumi ini untuk menyatukan mereka, ma allafta baina qulubi. Engkau wahai Nabi tidak bakal bisa melembutkan di antara hati-hati mereka, walakin Allah Allah berbeda. Tapi Allah lah yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Dari berpuluh hati yang menyatu, hati yang melunak, yang bersaudara, saling mencinta, saling menghargai, saling mencintai dengan keislaman, bukan karena kesukuan, dengan keimanan, dengan komitmen berislam dengan benar di atas sunnah. Ini merupakan nikmat yang sangat agung, yang sangat besar. Abdah bin Lubabah rahimahullah salam tadi menyatakan, aku pernah berjumpa dengan Mujahid, imam besar dari kalangan tabi'in kala itu. Katanya Abdah, lalu Mujahid menjabat tangan. Dia mengambil berdua, mengambil tangan telapak tanganku, sambil mengatakan, tidaklah ada dua orang muslim yang berjumpa lalu tersenyum kepada saudaranya, menjabat tangannya, melainkan dosa-dosa keduanya akan berguguran sebagaimana dedaunan berguguran dari pohon. Amal yang sangat besar. Dan ucapan Mujahid ini, ucapan beliau itu mengambil dari sabda Rasulullah SAW. Ada nas hadis yang sahih dari beliau yang mengatakan demikian. Dua orang muslim yang saya berjumpa menyampaikan salam, tersenyum, jabat tangan, gugur dosa mereka berdua. Katanya ada, indah adalah yasir. Ringan sekali amal ini, mudah sekali amal ini, enteng banget amal seperti ini. Sekedar tersenyum, jabat tangan, besar pun kalau pahalanya. Kata Mujadlah Tafur Dalik, kamu jangan mengatakan itu. Itu perkara besar. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Wallah tabayna kulubihim, lawan fakta mafil ardi jami'an ma'allah tabayna kulubihim, walakin Allah Allah tabayna hum. Allah yang menghukum hati-hati mereka. Sosok Nabi, Rasul SAW, makhluk Allah yang paling mulia, diberi fasilitas semua yang ada di muka bumi ini untuk melembutkan hati mereka, gak bakal sanggup, gak bakal bisa. Tetapi Allah Jalla wa'ala yang melembutkan hati-hati mereka. Bukan perkara ringan, ini perkara besar, amal besar, nikmat yang sangat besar, mauhibah, anugerah besar, murid dari Allah Jalla wa'ala semua. Allah yang melembutkan di antara hati-hati. Kaum muslimin rahimakumullah, manakala di tengah-tengah kaum muslimin, tetangga-tetangga sekitar muslimin secara luas bisa saling berjumpa, saling tegur sapa, saling menyampaikan salam, interaksinya bagus, muamalahnya baik, saling menghormati, saling mencintai, itu nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, yang sering dilalaikan oleh banyak pihak. Dianggap sebagai perkara biasa, dianggap perkara kebiasaan saja. Tidak, dalam pandangan Islam itu nikmat yang sangat besar. Baru terasa nikmat itu besar ketika Allah Jalla wa'ala mencabut nikmat ini. Allah lemparkan di tengah-tengah mereka kebencian, Allah lemparkan di tengah-tengah mereka permusuhan. Tidak bakal ada seseorang pun yang sanggup melerai mereka atau menyatukan mereka kembali. Tidak akan bisa. Tidak bakal mampu si A, si Bulan berjumpa dengan si B, si Alan. Tidak bakal mampu, tidak bakal bisa. Hatinya berbeda, hatinya tidak menyatu. Sudah ada permusuhan di antara mereka, ada pertikaian di antara mereka, ada perseteruan di antara mereka, ada persisian di antara mereka. Yang sebelumnya gampang ketemu, salam, yang sebelumnya gampang jabat tangan, duduk bersama-sama, bercengkrama, berbicara dengan hati yang nyaman, hati yang lapang, sekarang gak bakal mampu lagi. Baru terasa ternyata itu nikmat yang sangat besar di Allah Jalla wa'ala. Maka kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, perhatikan satu poin ini. Kedamaian akan dicapai dengan hati yang sama, kesatuan hati dengan keislaman kita, dengan keimanan kita. Muamalah akan jadi bagus, kehidupan sehari-hari menyenangkan, akan semakin mengokohkan, menguatkan kaum muslimin tengah-tengah mereka. Manakala di antara mereka menjaga ukhuwahnya, menjaga nikmat Allah yang sangat besar ini, nikmat ukhuwah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah min kulli dhanbi fastaghfiru innahu huwal ghafur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW menghasung kaum mukminin, kaum muslimin untuk bersaudara dengan keislaman mereka, dengan keimanan mereka, dan menggambarkan ukhuwah yang semestinya ada di tengah-tengah kaum muslimin, begitu kuat, begitu erat. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Asy'ari, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha wa syabaka baina asabihi. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain diumpamakan seperti sebuah bangunan, kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha, sebagian yang menguatkan sebagian yang lain, dan beliau merapatkan jemaahnya seperti ini. Kokoh, tidak ada alasan apapun untuk merenggangkannya. Erat, tidak boleh ada apapun yang bisa mengoyak atau yang merubahnya atau yang memisahkannya. Satu sama lain saling menguatkan. Bangunan berdiri tegak, berdiri kokoh, itu bukan dari satu elemen, tapi dari berbagai macam elemen. Nggak cuma pasir saja, nggak cuma air saja, nggak cuma semen saja, nggak cuma besi saja, tetapi kesatuan semua itu, semua bahan-bahan tadi ketika diolah saling menyatu, kokoh, kuat, jadi sebuah bangunan. Jadi kan seharusnya kokoh tengah-tengah kaum muslim dengan keislaman mereka. Tidak ada alasan untuk berpecah belah. Tidak ada alasan untuk berselisih. Tidak ada alasan untuk bermusuhan. Dengan dasar apa muslim berselisih? Kalau terkait dengan perbedaan akidah mungkin. Kalau terkait dengan perbedaan prinsip yang sangat mendasar mungkin. Ini orang yang mukmin, ini orang yang menyimpang, ini orang yang saleh, ini orang yang fasik mungkin. Tapi ketika tidak ada hal-hal yang semacam itu, semuanya muslimin, semuanya mukminin, semuanya orang salehin, semua orang yang baik, kenapa bisa? Kenapa bersengketa? Kenapa berselisih? Itu menyalahi dengan Islam. Rasul menghasung kita untuk bersaudara, saling menyatukan, saling menguatkan ke dunia. Sebuah bukan sangat fakta yang saling melengkapi, yang saling menguatkan. Dalam Bukhari Muslim juga, dari sahabat Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai keduanya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Mathal mu'minina fi tawatihim wa tarahumihim wa ta'afuhum kal jasad." Perumpamaan kaum ini dalam hal rasa tawad, saling mawaddah di antara mereka, saling mencintai di antara mereka, saling menyayangi di antara mereka, saling ta'atuf, saling bantu-membantu di antara mereka, kal jasad, diumpamakan seperti satu tubuh. Tidak boleh dimutilasi. Tidak mungkin dilepaskan tangannya, tidak mungkin dilepaskan kakinya, tidak mungkin dilepaskan kepalanya. Akan rusak, akan hancur ruhnya. Kalau jasad satu tubuh, ketika satunya sakit, semuanya sakit. Satunya bahagia, semuanya bahagia. Kalau jasad saling mencintai, saling merahmati, saling menyayangi, saling menghargai, saling gotong royong, saling bantu membantu. Dengan dasar keimanan kita, keislaman kita, kita muslimin, kita mukminin, itu seharusnya kaum muslimin rahimakumullah ukhuwah di antara kita. Dan ingat ketika terwujud ukhuwah ini, itu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu. Jaga, pelihara, rawat, jangan dirusak. Ketika rusak ukhuwah, yang ada bukan kedamaian hidup, bukan ketentraman hati, yang ada adalah permusuhan, kebencian, kedengkian, kedongkolan, dendam. Hidup gak bakal tenang, muamalah gak bakal tenang, interaksi menjadi buruk, mengacaukan segala sesuatunya. Maka ma'asul muslimin rahimakumullah, mari kita bersama-sama introspeksi diri sebagai seorang muslim dengan prinsip keislaman kita, keimanan kita. Jadilah sosok muslim yang menyatukan, jangan muslim yang memecah belah. Jadilah muslim yang punya semangat untuk berukhuwah dengan umat Islam, jangan punya semangat untuk merusak ukhuwah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik yang pada kita semua, diberi taufik, beri hidayah, diberi Islam dengan benar, diberi Islam dengan bimbingan sunnah, diberi taufik di atas sunnah, dan bisa berukhuwah di atas sunnah, dan merasakan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan dalam hidup kita, dalam hati kita, dan merasakan nikmat besar, nikmat berukhuwah min Allah Jalla wa'ala semata. Amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Afiq sholat.